Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap risalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Tidak diperbolehkannya menyembelih untuk Allah di tempat di mana di sana disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan ke bab yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah taala, babun minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Ini bab berikutnya yang beliau sebutkan setelah sebelumnya. Dalil terakhir yang beliau sebutkan pada bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah berkenaan tentang nazarnya seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta di sebuah tempat yang bernama Buwanah. Maka sangat pas apabila kemudian beliau menyebutkan setelahnya bab yang membahas tentang nazar. Tayib. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Mulakhas, beliau mengatakan munasabatu hadzal bab di kitab at-tauhid annal musannif rahimahullah taala bayyana fihi naw'an min anwa'i syirk al-munafi lit-tauhid wa huwa an-nadhru li ghairillah li yuhdhara wa yujtanab. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, bahwasannya al-musannif yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau masih dalam kerangka menjelaskan tentang nau' min anwa'i syirk, jenis-jenis dari kesyirikan. Al-munafi lit-tauhid, yang dapat menafikan, menghilangkan tauhid seseorang. Wa huwa an-nadhru li ghairillah, dan satu di antaranya adalah bernazar untuk selain Allah. Li yuhdhara wa yujtanaba. Tujuannya agar kita berhati-hati dalam masalah bernazar. Bagaimana nazar itu kita perlu tahu, kemudian jenis-jenis nazar dan kemana nazar itu kita arahkan. Ternyata dari nazar tersebut ada nazar yang termasuk di dalamnya nazar syirik, ditunaikan maka dia terjatuh di dalam kesyirikan. Tayib. Liyuhdhara wa yujtanab. Setelah kita mengetahui, kita bisa berhati-hati dan kemudian dijauhi perbuatan tersebut yang ada apa namanya peluang untuk menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Tayib. Judulnya minasyirk an-nadhru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan. Minasyirki yang dimaksud di sini ay asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Dari mana kita mengatakan bahwa minasyirk yang dimaksud di sini adalah syirik besar? Ini masih bersambung dengan bab-bab yang sebelumnya di mana beliau rahimahullah taala masih menyebutkan tentang jenis-jenis dari syirik akbar. Tayib. An-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah. Kenapa an-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan? Li'annahu ibadatun wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Secara ringkas seperti yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas, kata beliau li'annahu ibadah, karena nazar itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Nanti dari sisi mana kok nazar itu disebut ibadah, kita akan pelajari definisinya kemudian jenis-jenisnya. Tayib. Nah, karena nazar itu ibadah, sedangkan kita tahu kaidah utama di dalam ibadah itu adalah sorful ibadati li ghairillahi syirkun. Memalingkan jenis ibadah apapun itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Syirik apa tadi? Syirik akbar, syirik besar. Tayib. Ini yang perlu untuk kita pahami, kaidahnya harus dihafalkan. Sorful ibadati li ghairillah syirkun. Memalingkan satu jenis ibadah saja untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sehingga nanti kita bisa akan mudah untuk mengenali kenapa kok ini dikatakan syirik? Kenapa ini bisa disebutkan sebagai perbuatan syirik? Nah, meskipun zahirnya terlihat itu ibadah, kita akan bisa untuk lebih memahami dengan baik. Karena masyaallah rahimani wa rahmakumullah, pada praktek dan kenyataannya banyak kaum muslimin yang ketika disebutkan bahwa ini adalah kesyirikan, termasuk bentuk kesyirikan, mungkin saking seringnya dia mendengar ini syirik, hatinya itu seolah-olah tidak terima, sidik-sidik kok syirik, sedikit-sedikit syirik. Karena dia belum paham apa itu kesyirikan, bagaimana bahayanya kesyirikan, dan seperti apa amalan-amalan yang digolongkan kepada perbuatan syirik. Kalau dia paham perbuatan syirik dengan baik, kemudian apa saja hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim tentunya dia akan berlapang dada. Dan dia akan benar-benar mempelajari serta menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam kesyirikan sedikit pun. Karena sedikit saja dia terjatuh dalam kesyirikan itu, apalagi syirik akbar, itu bisa menghancurkan, bisa meniadakan semua amal soleh yang dia lakukan. Ini bahayanya. Jadi jangan kemudian kok sedikit-sedikit syirik. Tidak, kita perlu. Sekecil apapun kesyirikan itu, apalagi syirik akbar, jangan pernah dianggap remeh. Bisa jadi satu kesyirikan yang kita terjatuh di dalamnya ternyata syirik akbar dan kita remehkan, menghapuskan semua amal kebaikan kita yang telah kita lakukan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Sebelum kita masuk kepada dalil yang beliau sebutkan, nanti beliau akan bahas langsung dua dalil pertama dari Al-Quran, surat Al-Insan ayat yang ke-7, demikian juga surat Al-Baqarah ayat 270. Lebih dahulu mungkin kita akan belajar tentang nazar. Tayyib. Yang pertama, apa itu nazar? Definisi nazar secara bahasa dan secara istilah. Sedikit sudah kita kutip pada pembahasan kemarin, tapi insya Allah di pembahasan ini kita akan membahasnya lebih luas. Tayyib, yang pertama, an-nadhru, nazar. Secara bahasa adalah al-ijab, mewajibkan sesuatu. Ini yang disebut dengan nazar. Taib. Kemudian secara istilah, nazar adalah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, wa nadhru masdaru nadhara yanduru. Nadhr atau nazar adalah masdar, kata dasar dari pola fi'il nadhara yanduru. Nadhara yanduru nadhran, masdarnya nadhran, dari situ diambil kata nazar. Nah, nazar secara istilah huwa ma aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan di sini beliau lengkapi dengan ta'dhiman lil manzuri lahu. Nazar adalah ketika seseorang aujaba ala nafsihi, mewajibkan untuk dirinya syai'an, sesuatu. Syai'an di sini disebutkan di dalam kitab yang lain seperti dalam Al-Fiqh Alal Madhahibil Arba'ah, yaitu amron atau perkara ibadah. Lam yakun wajiban alaihi syar'an, yang hukum asalnya bukan kewajiban untuk dia syar'an, secara syariat. Ta'ziman lil manzuri lahu, sebagai pengagungan. Lil manzuri lahu, untuk yang ditujukan nazar kepadanya, untuk yang ditujukan nazar kepadanya. Tayyib. Nah, ini secara syariat atau secara istilah. Disebut secara syariat karena dia berkaitan dengan hukum syar'i. Kalau sesuatu tidak berkaitan dengan hukum syariat, maka secara umum disebut dengan istilah. Tapi kalau berkaitan dengan hukum syariat, maka definisi itu disebut dengan definisi syar'an. Tayyib. Tayyib, bisa kita lihat di sini tadi bahwa nazar itu adalah ketika seseorang dia mewajibkan sesuatu yang tadinya bukan perkara wajib. Yang tadinya bukan perkara wajib, dia wajibkan itu untuk dirinya karena alasan yang lain. Satu alasan. Kemudian poin yang ketiga adalah ta'dhiman lil manzuri lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada yang ditujukan nazar itu untuknya. Baik. Misal dia bernazar untuk Allah. Nah, manzur lahu itu Allah. Allah itu adalah manzur lahu, yang ditujukan nazar kepadanya. Baik. Nazar adalah sighah atau bentuk yang kita ucapkan. Nadhir adalah kita yang mengucapkan. Jadi nadhir kita ini mengucapkan nadhar untuk al-manzuri lahu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah. Sesuatu yang asalnya bukan kewajiban. Sesuatu yang asalnya bukan kewajiban. Mafhum ya? Jadi nanti akan kita bahas perinciannya. Tidak boleh nazar itu untuk sesuatu yang sudah diwajibkan. Contoh, apa yang sudah diwajibkan? Sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu kewajiban untuk seluruh kaum muslimin. Misal nih, dia bukan orang yang rajin sholat. Saya bernazar, saya akan mengerjakan sholat lima waktu. Sah tidak nazarnya? Sah tidak nazarnya? Tidak sah, kenapa? Karena dia bernazar dengan sesuatu yang memang wajib. Mabum. Contoh yang lain, menafkahi keluarga, anak istri bagi seorang suami yang sudah menikah. Wajib? Wajib. Nah, dia bernazar, saya bernazar untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan anak dan istri saya. Sah nazarnya? Sah nazarnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu sudah kewajiban dia sebagai seorang kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Jadi nazar itu seperti istilah tadi, ma'aujaba 'ala nafsi syai'an lam yakun wajiban 'alaihi syar'an, kepada sesuatu yang hukum asalnya bukan kewajiban untuknya, lalu dia wajibkan sendiri untuknya karena satu alasan tertentu. Baik, ini nazar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita bahas yang berikutnya. Dalilnya. Dalil tentang nazar ada di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga di dalam hadis Nabi. Demikian pula disebutkan ijma' tentangnya. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Ini juga dalil pertama, nanti akan kita bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yufuna bin nadri." Mereka, orang-orang yang beriman itu, yufuna adalah orang-orang yang menunaikan bin nadri, nazar-nazar mereka. Jadi nazar itu ada di dalam Islam, wajib untuk ditunaikan. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis, ini juga ada di dalam bab, nanti akan kita bahas, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka dia tunaikan nazarnya dengan mentaati Allah. "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Dan siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan dia tunaikan nazarnya untuk melakukan maksiat. Demikian pula hadis yang sering kita bahas, hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah generasiku, generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, para tabi'in, murid-murid sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, tabi'ut tabi'in, murid dari muridnya sahabat. Tiga generasi yang direkomendasi, yang ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik. Maka kita kembalikan ilmu kita ke tiga generasi tersebut. Karena setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaji'u qaumun," kemudian akan datang masanya manusia-manusia itu, "yanzuruna wala yufun." Mereka orang-orang yang mudah mengucapkan nazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Tayib. "Wa yakhununa wala yu'tamanun." Mereka orang-orang yang mudah berkhianat, tidak bisa menjaga amanah. "Wa yashhaduna wala yustashhadun." Mereka dengan mudahnya bersaksi untuk orang lain padahal dia tidak diminta persaksiannya. Tayib. "Wa yadhharu fihi musaman," dalam lafaz yang lain as-siman, dan akan muncul nanti as-siman. Siman banyak yang memaknakan dalam syuruhul hadis, yaitu orang-orang yang gemuk-gemuk, mereka yang malas untuk beraktivitas. Kemudian yang lain juga menjelaskan maksudnya adalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu tetapi yang mereka mencari dunia dengan ilmunya, dan seterusnya. Taib. Ini setelah generasi keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan mudah kaum muslimin itu mengucapkan nazar tetapi tidak menunaikan nazarnya. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dalil yang ketiga dari ijma', kesepakatan. Kesepakatan tentang adanya nazar, dan nazar adalah salah satu bentuk ibadah. Bukan kesepakatan para ulama, tetapi ajma'al muslimun, kaum muslimin semuanya bersepakat. Ala sihhati nazar fil jumlah, sahnya nazar secara umum. Waluzumul wafa'i bihi, dan wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Ijma' kaum muslimin. Tidak ada satu muslim pun yang tidak tahu dengan ibadah nazar atau ifa bin nazar, memenuhi nazar. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Pembahasan yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Apa saja sighatun nazar? Bentuk-bentuk nazar. Ucapan apa saja yang termasuk nazar? Tayyib. Nah, ini kita perlu tahu. Jangan sampai kita mengucapkan satu lafaz ternyata itu nazar, lalu kita lupa bahwa kita pernah mengucapkannya. Tayyib. Masalahnya bukan ringan, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah pernah sedikit kita bahas kemarin tentang orang-orang yang tidak menunaikan nazarnya, sama dengan orang-orang yang mereka mengingkari sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Balasannya, ancamannya sangat besar. Tayyib. Oleh karena itu kita perlu tahu apa saja sighatun nazar. Sighah lafaz-lafaz yang dengannya teranggap sebagai sebuah nazar. Tayyib. Wasighatun nazar, sighah nazar di antaranya dan yang paling umum adalah ketika seseorang mengucapkan lafaz nazar. Ini yang paling jelas. Saya bernazar demikian demikian. Jadi ada lafaz nazar yang keluar. Ini jelas, tidak ada yang mengingkari. Kemudian lafaz yang kedua yang jamak juga digunakan adalah lillahi alayya an. Bahasa Arabnya seperti itu, lillahi alayya an. Bahasa Indonesianya, aku punya kewajiban untuk Allah ... lillahi alayya an, saya punya kewajiban untuk Allah ... mungkin di bahasa kita jarang digunakan, tapi orang Arab sering menggunakan ini, lillahi alayya an, baru disebutkan apa nazarnya. Tayyib. Kemudian sigho yang ketiga, lafaz yang ketiga adalah nadzrul muallaq. Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Misal, in syafani Allah fa'aliya kadza wa kadza. Kalau Allah sembuhkan saya, maka saya akan ... Jadi dia kaitkan amalan itu dengan kesembuhannya. Jika Allah sembuhkan saya, maka saya akan ... Atau jika Allah memenuhi hutang saya, maka saya akan ... Ini termasuk nazar. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dahulu radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah ada seseorang yang mengucapkan di hadapan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan alayyal mashi ilal Ka'bah lillah, saya akan berjalan sampai ke depan Ka'bah untuk Allah. Didengar oleh Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, hadza wallahi hadza nadrun falyamshi. Demi Allah, itu termasuk dari nazar. Maka hendaknya kamu berjalan, jalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, sampai ke depan Ka'bah. Tayyib. Hanya sekedar lafaz tersebut. Tayyib. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, lafaz-lafaz yang umum. Tetapi tidak kemudian terbatas hanya pada tiga bentuk lafaz tadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-fiqh ala madzhabil arba'ah oleh Al-Jazir rahimahullah, beliau mengatakan wala yushtaratu lin-nadri shighatun khassatun fayalzamu bi kulli lafdhin dalun ala atau dalin ala iltizam. Sebenarnya nadar itu tidak memiliki satu bentuk tertentu yang harus dengan lafaz itu. Tetapi yalzam bi kulli lafdhin dalin ala iltizam. Semua lafaz yang menjadikan seseorang itu terikat dengan satu kewajiban, maka itu adalah nazar. Maka itu adalah nazar. Nanti kita akan lebih paham dengan jenis-jenisnya. Intinya tidak harus ada lafaz nazar. Walau lam yadhkur lafdhan atau walau lam yadhkur fihi lafdhan nadri. Meskipun dia tidak menyebutkan lafaz nazar, saya bernazar demikian, tidak harus. Tidak harus. Intinya semua lafaz yang menunjukkan itu iltizam, maka itulah nazar. Nah, para ulama berselisih pendapat apakah cukup dengan niat atau harus terucap. Kalau cukup dengan niat, maka sekedar dia berniat, seandainya saja Allah berikan hal ini kepada saya, maka saya akan sedekahkan demikian. Ini termasuk nazar. Itu baru niat. Nah, mereka yang mengatakan niat pun termasuk, maka itu juga termasuk bagian dari nazar. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa disyaratkan harus keluar lafadznya. Harus ada lafadz-lafadz iltizam. Lafadz-lafadz yang mewajibkan dia tentang satu perkara amal soleh. Sehingga hanya niat saja belum cukup untuk menjadikan seorang itu dikatakan telah bernazar. Dan ini yang mu'tamad, ini yang sahih. Jadi diperlukan lafaz karena nazar itu berkaitan dengan ucapan. Berkaitan dengan ucapan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pembahasan yang berikutnya, yang keempat, syarat-syarat nazar. Secara umum, baik nadir ataupun mandzur. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Nazar yang teranggap sebagai sebuah ibadah harus dari seorang yang muslim. Fala yasihu minal kafir. Sehingga tidak sah kalau itu keluar dari seorang yang kafir. Taib. Wayandubu lahu fi'luhu ba'da islamihi. Tapi berbeda kalau seorang kafir yang mengucapkan nazar, dia masih dalam masa kekafirannya. Misal dia masih kafir, dia masih musyrik, pernah bernazar. Tidak lama setelah itu ternyata masuk Islam. Nah, di dalam Islam ada syariat untuk ifa bin nazar, harus menunaikan nazar. Bagaimana nazar orang kafir tadi? Apakah dia dituntut harus melaksanakan nazarnya atau batal? Karena dia mengucapkannya masih dalam kondisi kafir musyrik. Hah? Ayo kita belajar. Bagaimana orang ini tadi? Dia mengucapkan nazar tapi masih dalam kondisi sebagai seorang kafir, seorang musyrik. Kemudian tidak lama masuk Islam. Apakah dia dituntut untuk menunaikan nazarnya tadi atau tidak? Gugur atau bagaimana? Tayyib, satu gugur, yang lain. Tidak apa-apa, kita belajar. Meskipun salah kan tapi akan ingat, daripada dengarkan sambil ngantuk. Lupa. Bagaimana orang ini? Diperintahkan untuk nazar atau tidak? Yang kedua tidak, tayyib. Enggak ada yang jawab boleh. Tayyib, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya sama seperti yang kita sebutkan. Syaratnya adalah muslim. Maka nazar seorang kafir, nazar seorang musyrik tidak sah. Tetapi ketika dia masuk Islam dalam keadaan masih memiliki nazar yang belum ditunaikan, maka yandubu alaihi al-ifa'u bin nadr. Dia disunnahkan, bukan kewajiban. Disunnahkan dan dihasung untuk menunaikan nadarnya. Jadi bukan wajib. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib, yang kedua. Syarat yang kedua. Al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar. Artinya dia seorang yang mukhtar atau mukhir, afan. Bukan mukhtar. Mukhir, seorang yang punya pilihan. Seorang yang punya pilihan, artinya dia mengucapkan lafadz nadar tersebut memang didasari oleh keinginannya, bukan mukroh, bukan orang yang terpaksa dipaksa untuk bernadar. Maka nadarnya seorang yang terpaksa tidak sah, dia harus mukhir dengan ikhtiarnya. Tayyib, yang ketiga, syarat yang ketiga, nafidhu tasarruf fima yanduru. Dia bisa berbuat untuk menunaikan nazar tersebut. Dia bisa berbuat untuk menunaikan nazar tersebut. Misal, dia punya harta, ada uang 10 juta. Saya bernazar akan menginfakkan untuk fulan 2 juta. Nah, syaratnya dia harus bisa tasarruf dengan uang itu. Dia bisa mengambilnya, dia bisa berikan. Kalau dia tidak bisa tasarruf, tidak bisa berbuat untuk memenuhi nazar dari apa yang dia nazarkan, maka tidak ada nazar. Seperti contohnya, dia punya uang 10 juta, tapi dia majnun, orang gila. Orang gila bisa tasarruf? Tidak bisa. Maka ketika dia gila mengatakan saya nazar ini 5 juta tak kasih untuk fulan, ditunaikan tidak? Tidak ditunaikan. Meskipun dia punya, dia muslim, dia dengan ikhtiarnya, tapi dia bukan seorang yang jaizut tasarruf, bukan orang yang boleh untuk mengelola harta itu, karena dia gila. Maka jangan kemudian, loh kok sudah nazar kemarin. Nah, itu pas masih kondisi stres atau kondisi normal. Kalau dia pas kondisi stresnya bernazar, maka tidak boleh ditunaikan nazarnya. Tayyib. Allah taala a'lamu bissawab. Atau seorang anak kecil yang belum baligh, dia bernadar, masih usia 7 tahun. Saya nadar. Dia punya harta dari peninggalan ayah atau ibunya. Anggaplah 10 juta tadi. Saya bernadar tak kasih untuk fulan itu 500 ribu. Usianya masih 7 sampai 8 tahun. Nadarnya ditunaikan? Tidak ditunaikan. Kenapa? Dia muslim benar, dia tidak mukrah benar, tapi dia bukan orang yang jaizut tasarruf, bukan orang yang diizinkan secara syariat untuk mengelola harta karena usianya belum masuk usia baligh. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Syarat yang berapa? Yang keempat. An yakuna mukallafan. Dia seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah terbebani dengan beban syariat, yaitu sudah baligh. Tayyib. Dan syarat yang terakhir, yang kelima, adalah an-nutqu bihi. Dia harus mengucapkan lafaz nadarnya. Ini yang seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi, bahwa yang sahih nadar itu harus terucap. Tidak mesti dengan lafaz nadar, tapi dengan semua lafaz yang memberikan konsekuensi iltizam, tayyib, keharusan. Kecuali untuk seorang yang akhras. Apa akhras? Seorang yang akhras. Nadar itu harus terucap kecuali seorang yang akhras. Apa akhras? Bisu. Ya, bisu tidak bisa mengucapkan lafaz kan. Kecuali dari seorang yang bisu. Dengan syarat isyaratnya itu bisa difahami sebagai nadar. Seorang yang bisu kan berkomunikasinya dengan isyarat. Entah dengan apa namanya, bahasa tangan itu atau yang lainnya. Kalau dia bernazar dengan isyarat, syaratnya kata para ulama, isyarat tersebut harus bisa difahami sebagai nazar. Kalau isyaratnya tidak bisa difahami sebagai nazar, maka itu bukan termasuk bagian dari nazar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini 5 syarat nazar. Kita tambahkan dengan kajian kita di apa namanya pertemuan sebelumnya. Syarat yang keenam yaitu fi mulkihi, harus pada sesuatu yang di bawah kuasanya, harus pada sesuatu yang di bawah kuasanya. Sehingga tidak sah dan tidak diperbolehkan apabila dia bernadar dengan sesuatu yang bukan di bawah kuasanya. Dia bernadar untuk barang milik orang lain, meskipun dia bisa tasarruf, bisa mengelola, tapi itu bukan tahta mulkihi, bukan di bawah kuasa dia. Tidak boleh bernadar untuk sesuatu yang bukan di bawah kuasanya. Wala fima la yamliku ibnu Adam, hadis yang kita bahas kemarin. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang yang ke berapa? Poin yang ke berapa? Yang kelima. Pembahasan yang kelima, syurutul manzur, syarat manzur. Manzur adalah sesuatu yang kita nadarkan. Syaratnya apa yang kita nadarkan itu? Syarat yang pertama, ayyakuna qurbatun atau an yakuna qurbatan. Afwan. Sesuatu itu harus qurbah, amalan soleh. Harus amal soleh. Ghaira wajibah bi ghairi nadhr. Yang hukum asalnya bukan wajib. Yang hukum asalnya bukan wajib. Kembali ke istilah tadi. Seseorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya yang asalnya bukan wajib. Maka nadhr tidak sah apabila berkaitan dengan sesuatu yang memang wajib. Puasa Ramadan wajib. Nah, dia bernadar tahun depan saya akan puasa Ramadan 30 hari penuh. Sah nadarnya? Tidak sah. Karena puasa Ramadan sudah wajib. Tidak perlu dia bernadar. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Syarat yang kedua, an yakuna al-manzur ibadatan maqsudah. Bentuk nadarnya harus ibadah maqsudah. Ibadah maksudah. Apa itu ibadah maksudah? Di dalam syariat ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ibadah maksudah, yang kedua ibadah wasilah. Ibadah wasilah itu adalah bentuk ibadah sebagai perantara menuju satu jenis ibadah. Nah, ibadah maksudah adalah ibadah inti yang tidak perlu wasilah. Nah, nazar itu berkaitan dengan ibadah maksudah, yaitu ibadah inti. Ibadah inti, bukan ibadah wasilah. Paham? Kalau belum, kita contohkan. Wudhu ibadah bukan? Ibadah. Wudhu itu ibadah wasilah atau ibadah maksudah? Ibadah wasilah. Karena bukan tujuan utamanya wudhu. Wudhu itu untuk sholat. Jadi ibadah maksudahnya apa? Sholat. Nah, ini contoh supaya paham bedanya ibadah wasilah dengan ibadah maksudah. Kemudian seorang yang junub, ada ibadah yang harus dia lewati sebelum ke ibadah maksudah, ke puasa atau ke sholat. Apa itu ibadah wasilahnya? Iktisal, mandi junub. Maka mandi junub itu bukan ibadah maksudah, tapi ibadah wasilah. Sebelum dia diperbolehkan untuk sholat, puasa dan yang lain-lain. Nah, syarat yang kedua dari nazar, nazar itu harus dengan bentuk ibadah maksudah. Harus dengan bentuk ibadah maksudah. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Syarat yang berikutnya, yang ketiga, an yakunal manzuru bihi mutasawwiral wujud fi nafsihi syar'an. Bentuk nazarnya harus mutasawwir al-wujud fi nafsihi syar'an. Ada wujudnya secara syariat. Ada wujudnya secara syariat. Jadi kita harus menadar dengan yang mutasawwirul wujud fi nafsihi syar'an. Ada wujudnya secara syariat. Maksudnya gimana? Contoh. Puasa. Puasa itu ada ketentuannya. Ada ketentuan yang paling utama waktu. Kapan dilaksanakan puasa itu? Siang atau malam? Hah? Siang. Ada tidak puasa malam hari? Tidak ada. Maka seorang yang bernadar puasa, ya dia puasa siang hari. Tidak boleh mengatakan lillahi alaiya an asuma lailata kadza wa kadza. saya akan bernazar untuk berpuasa malam titik-titik. Puasa malam hari. Ada enggak tasawur wujudnya puasa malam hari dalam syariat? Tidak ada. Maka bentuk nazar tadi tidak sah karena dia bernazar dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di dalam syariat. Contoh yang lain. Saya bernazar menyembelih. Boleh? Boleh, baik. Tapi menyembelih ular untuk makan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada tasawur wujudnya di dalam syariat. Baik, boleh makan ular? Enggak boleh. Yang jelas saja makan babi. Dia bernazar untuk menyembelih babi. Baik. Ditunaikan nazarnya? Tidak. Kenapa? Haram. Enggak ada tasawur wujudnya di dalam syariat. Tayyib, ahsan barakallahu fikum. Tayyib, ini syarat-syarat dari al-mandur, bentuk nazarnya. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya adalah aqsamun nazar, jenis-jenis nazar. Tayyib. Kalau kita membahas jenis, tentu erat kaitannya dengan sisi pandangnya. Dari sisi pandang apa? Karena berbeda sisi pandang akan berbeda aqsamnya, berbeda jenisnya. Di sini kita akan sebutkan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala. Beliau menyebutkan bahwa secara umum, dari sisi pandangnya secara umum, nazar itu terbagi menjadi tiga. Nanti akan kita rincikan pandangan detailnya. Sekarang secara umum, nazar itu terbagi menjadi tiga. Ahaduha, jenis yang pertama adalah ma'ulliqa ala wujudi ni'mah au daf'i niqbah, sesuatu yang dikaitkan dengan terwujudnya satu kenikmatan, satu efek positif, atau terhalangnya satu niqmah, efek negatif. Jadi dia kaitkan nazarnya dengan sesuatu. Misal tadi seorang yang berharap kesembuhan. Kalau Allah menyembuhkan saya, maka saya akan demikian-demikian. Nah, ini nazar yang biasa disebut dengan nazar mu'allaq. Mu'allaq ala wujudi ni'mah atau man'i ni'mah. Untuk berharap efek positif atau menghindari efek negatif. Tayib, jenis yang kedua. Ma'ulliqa 'ala syai'in liqasdil mana' awil haf. Nazar dengan tujuan melarang atau memberi semangat kepada seseorang. Jadi tidak dikaitkan dengan dirinya. Kalau yang pertama tadi dikaitkan dengan kemaslahatan dirinya. Baik, entah berharap efek positif atau menghindari efek negatif untuk dirinya. Yang kedua, untuk orang lain. Jadi dia bernazar supaya orang lain itu menjadi termotivasi, menjadi disemangati, atau melarang keras orang lain itu melakukan sesuatu. Tayyib. Ini nanti yang disebut dengan nazar al-lijad. Nazar lijad yang berkaitan dengan marah atau kegembiraan. Wasalih yang ketiga, nadhru ta'ah mutlaqah. Nazar ta'at mutlaq. Nazar ta'at mutlaq adalah nazar yang tidak dikaitkan dengan hal apapun. Ini nazar ta'at mutlaq. Tidak dikaitkan dengan apapun. Jadi hanya mengatakan lillahi alayya an. Saya akan melakukan demikian-demikian karena Allah. Misal dia bersedekah, dah saya akan mensedekahkan harta saya 1/6 untuk Allah tanpa ada kaitan apapun. Ini namanya nazar ta'ah mutlaqah. Baik. Allah taala alamu bisawab. Ini tiga jenis nazar secara umum yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala. Baik. Adapun secara rincinya, perinciannya, jenis-jenis nazar, maka di sana ada beberapa bentuk nazar, kurang lebih ada 8. Yang pertama, an-nadhrul mubham, nazar mubham. Yaitu nazar yang bentuknya umum. Namanya nazar mubham. Nazar mubham masuk dalam jenis nazar mutlak. Delapan yang kita sebutkan nanti akan kembali kepada tiga yang di atas tadi. Yang kedua, nazar lijaj. Lam, jim, alif, jim. Lijaj. Nazar lijaj adalah nazar yang berkaitan dengan al-ghadab awil khisam. Dengan marah atau motivasi untuk orang lain. Contohnya, dia melarang seseorang untuk jangan datang ke satu tempat. Misal ada di sana kota A. Nah, dia melarang saudaranya si B ini untuk pergi ke sana. Saya bernazar kepada Allah, jangan sampai kamu ke sana. Kalau sampai kamu ke sana, saya akan melakukan demikian-demikian. Nah, ini nazar untuk dia atau untuk orang lain? Untuk orang lain, supaya orang ini benar-benar tidak datang ke kota B. Ini namanya nazar lijaj. Boleh seperti ini. Atau misal ada dua orang yang bertengkar. Pertengkaran mereka sampai heboh. Yang satunya sampai berlindung di dalam rumah. Yang satunya tetap ngotot. Pengen masuk ke dalam rumah orang yang berlindung tadi. Nah, dia boleh mengatakan jangan sampai kamu masuk ke rumah. Kalau sampai kamu masuk ke rumah itu, saya bernazar akan demikian-demikian terhadap kamu. Namanya nazar apa tadi? Lijaj. Jadi dia menahan orang itu supaya jangan sampai memasuki rumah orang yang berlindung tadi. Baik. Ini yang berkaitan dengan khisam atau dengan ghadab. Yang berkaitan dengan tasjih. Memotivasi seseorang. Baik. Misal, kepada santri-santri. Satu tahun ke depan, siapa yang hafal 30 juz, saya bernazar masing-masing tak kasih kambing satu. Contoh. Boleh seperti ini? Boleh. Masing-masing termotivasi, dapat kambing besar satu. Namanya nazar apa? Lijaj. Kalau tahun depan semuanya berhasil 30 juz, maka saya wajib untuk memberikan nazar tadi, menunaikan nazarnya, kambing satu-satu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang ketiga, nazar mubah. Nazar mubah. Cukup kita sebutkan jenisnya saja. Semuanya ada dalilnya, 8 jenis itu. Tapi kalau kita bahas sama dalilnya panjang nanti. Insya Allah nanti lain waktu. Tayyip, nazar, apa tadi? Nazar mubah. Bernazar dengan sesuatu yang tidak ada kaitan sama sekali dengan syariat. Nazar mubah, seperti namanya. Dia bernazar dengan sesuatu yang mubah. Gak ada kaitan dengan pahala dan tidak ada kaitan dengan dosa. Tayyip, contohnya, saya bernazar besok untuk memakai baju yang berwarna hijau. Dia harus memakai baju yang berwarna hijau. Ini namanya nazar mubah. Karena namanya memakai baju, hukum asalnya apa? Mubah. Jadi nazar yang diucapkan tadi adalah nazar mubah. Kita belum bahas kafaroh kalau dia mengingkari. Ternyata besok tidak pakai baju hijau. Bagaimana hukumnya? Pernah diriwayatkan ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ini dalilnya ada nazar mubah. Dia seorang wanita, pernah bernazar kalau sampai bertemu dengan Nabi SAW, saya akan pukul kepalanya dengan duf. Tahu duf? Rebana. Yang satu sisi, tidak ada kincringnya. Nah, duf. Dia bernazar kalau bertemu dengan Nabi SAW, saya akan pukul kepala Nabi dengan duf. Ini wanita. Benar dia bertemu dengan Nabi SAW, teringat dengan nazarnya. Ini bagaimana ini? Bayangkan ketemu Nabi SAW, nazarnya itu mukul kepalanya Nabi. Maka dia bertanya, memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni nazartu an adriba ala ra'sika bidduf. Dahulu sebelum bertemu engkau, aku pernah bernazar untuk memukul kepalamu dengan duf. Langsung bertanya di hadapan Nabi SAW, perempuan ini. Apa jawab Nabi SAW? Coba lihat hadap Nabi SAW. Beliau tahu enggak kali ini nazar? Tahu. Jenis nazarnya apa tadi? Nadar mubah, cuma mukul kepala orang. Tapi ini kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipukul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadriki." Tunaikan saja nadarmu wahai wanita. Terus dipukul benar kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duf, dan beliau tidak marah. Karena itu nadar dia. Baik. Seandainya wanita tersebut tidak mau memukul kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duf, maka dia termasuk orang yang tidak bisa menunaikan nadarnya. Orang yang tidak bisa menunaikan nadarnya sama dengan orang yang mengingkari sumpah, maka dia harus membayar kafarah, harus membayar kafarah sumpah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dipilih untuk memukul Nabi dengan duf atau membayar kafarah, dia tetap ingin menunaikan nadarnya, memukul kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duf. Nadar maksiat bukan? Bukan. Nabi sallallahu tetap menganggapnya sebagai nadar mubah. Padahal memukul kepala seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang ada salah satu anak-anak ini bernadar memukul kepala kita. Antum terima enggak? Terima tidak? Terlanjur nadar ini memukul kepalanya Ustaz. Memukul kepalanya Amin. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nazar seseorang, karena itu kaitannya akan dengan surga atau nerakanya. Meskipun dia harus tersakiti, tapi orang lain harus menunaikan nazarnya. Dan Nabi tidak marah ketika dipukul dengan duf. Sebegitu mulia derajat beliau, sebegitu mulia posisi beliau dipukul oleh seorang wanita, tidak marah. Lantas apa yang membuat kita marah? Kalau ada anak-anak yang sekedar hanya menyakiti kita, menyakiti hati dengan perlakuan demikian, tidak usah marah. Perbaiki mereka. Mereka kesini kan untuk belajar, ya kita ajari mereka dengan baik, tidak perlu marah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, yang berikutnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur di dalam kitabnya. Yang keempat, nazar makruh. Nazar makruh adalah seseorang yang bernazar untuk melakukan satu kemaksiatan, tapi belum sampai kepada nazar maksiat. Nazar makruh. Taib. Yang kelima, nadrul ma'usiyah atau nadr al-muharram. Nadar untuk melakukan satu kemaksiatan yang jelas larangannya, disebut juga dengan nadar muharram, nadar yang haram. Seperti dia bernadar untuk minum khamr, dia bernadar untuk mencuri, atau untuk memutus tali silaturahim, tidak mau berjumpa dengan saudaranya, bukan karena alasan yang syar'i, dan yang seterusnya. Baik. Nazar yang ke berapa? Yang keenam, nazar tabarrur. Tabarrur atau disebut juga dengan nazar bar. Tabarrur atau bar itu salah satu bentuk pecahan dari kata albir. Apa albir? Kebaikan. Kata Zabidi rahimahullah, albirru atta'ah. Bir itu adalah taat. Sehingga nazar tabarrur atau nazar bar disebut juga dengan nazar ta'ah, yaitu nazar untuk melakukan satu bentuk ketaatan. Nazar untuk melakukan satu bentuk ketaatan. Nah, nazar bir ini banyak lagi nanti turunannya, termasuk dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Itu masuk namanya nazar at-tabarrur. Kemudian yang ketujuh, nadrul wajib, nazar wajib, yaitu dia bernazar untuk melakukan satu kewajiban di dalam syariat. Dia bernazar untuk melakukan satu kewajiban di dalam syariat, namanya nazar wajib. Apa hukumnya tadi nazar wajib? Sah atau tidak? Nazar wajib tadi sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia bernazar dengan amalan yang sudah wajib. Bernadar untuk sholat, bernadar untuk puasa Ramadan, dan seterusnya. Tidak berlaku. Yang terakhir, dari jenis nadar, adalah nadrul mustahil. Nadar mustahil, yaitu dia bernadar dengan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan. Tayyib. Ini yang kita sebut di atas tadi dengan ketika membahas syarat tadi, yaitu tidak ada tasawur fi nafsihi syar'an. Tidak ada bentuk asalnya di dalam syariat. Misal dia bernadar, saya akan bernadar besok puasa. Saya akan bernadar kemarin puasa. Bisa enggak? Enggak bisa. Puasa kemarin mustahil. Tidak ada tasawur di dalam syariat. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan nadar. Adapun kafarah nadar sudah kita bahas kemarin, sama dengan kafarah yamin. Jika seorang tidak mampu menunaikan nadarnya, maka dia termasuk seperti seorang yang melanggar sumpahnya, wajib untuk membayar kafarah. Dan perinciannya juga sudah kita sebutkan apa saja yang mengharuskan kafarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, kita kembali ke kitab. Dalil yang beliau sebutkan di dalam bab ini, kata beliau rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadhr. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Insan ayat yang ke-7, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Ma anfaqtum min nafaqah. Apa saja yang kalian infakkan, aw nadhartum min nadhrin, atau apa saja nadhar yang kalian ucapkan, fa innallaha ya'lamuhu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamuhu, Maha mengetahuinya. Ayo mengetahui perkara-perkara yang kalian ucapkan tadi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu 'alimun bi jami'i ma ya'lamuhu al-'amilun minal khairat minan nafaqati wal mandhurat wa tadhammana dhalika mujazatuhu 'ala dhalika awfar al-jazaa' lil 'amilina bihi ibtigha'a wajhihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah itu mengetahui bi jami'i ma ya'maluhu al-'amilun, semua yang dilakukan oleh manusia. Tayib. Minal khairat, apakah itu bentuk-bentuk amal kebaikan, minan nafaqat, dari infak-infak yang dia berikan, wal mandurat, nazar-nazar yang dia ucapkan. Wa tadhammana dzalika, demikian juga ayat tadi mengandung hukum mujazatuhu ala dzalika aw faral jazaa' lil 'amilina bihi. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menunaikan nadarnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan aw faral jazaa', balasan yang sempurna. Jika ibtigha'a wajhihi, dia amalkan itu, dia lakukan itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Jadi berinfak hanya berharap wajah Allah, tidak untuk yang lain. Allah akan berikan balasan sangat besar. Di sini juga mengandung faedah sebaliknya. Orang-orang yang mereka berinfak bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, entah karena riya, entah karena sum'ah, entah karena malu, entah hanya karena terdorong lingkungan dan seterusnya, maka semua itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Bahkan kalau sampai ada syirik kecil, infak yang dia lakukan bukannya mendatangkan pahala, tapi justru mendatangkan dosa. Justru dia terancam dengan neraka karena infak yang dia berikan, karena nazar yang dia lakukan itu tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dua dalil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim yang beliau sebutkan di dalam bab ini, minasyirki an-nadru li ghairillah. Dan Syekh Shalal Fauzan di dalam Al-Mulakhas, beliau langsung membahas kedua ayat ini dalam satu pembahasan. Tayyib, ayat yang pertama, surat Al-Insan ayat yang ke-7. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadhr. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, ay yutammimuna ma aujabu ala anfusihim minat ta'ati lillah. Yang dimaksud orang-orang beriman itu, mereka sifatnya yufuna bin nadhr. Yufun adalah yutammimun, orang-orang yang menyempurnakan ma'aujabu ala anfusihim, apa yang mereka wajibkan untuk diri mereka itu tadi, minat ta'ati lillah, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tapi ringkasnya adalah termasuk salah satu sifat orang yang beriman itu, dia berusaha menunaikan, menjalankan nazarnya dengan sempurna, dengan sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, sempurna niatnya, sempurna pelaksanaannya, dan sempurna dalam penyelesaiannya. Tayib. Kemudian ayat yang kedua, Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa yang kalian infakkan dari nafaqah atau apa yang kalian nazarkan dari satu nazar itu, maka Allah mengetahuinya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ma syartiyatun. Ma di sini wa ma anfaqtum adalah ma syartiyah. Taib. Apa itu ma syartiyah? Ma syartiyah adalah ma, lafadz ma yang menjadi adatu syart, menjadi alat untuk memberikan persyaratan. Jadi di sini Allah mempersyaratkan, ma anfaqtum min nafaqatin, apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nazarkan itu Allah tahu, dan jika kalian mengamalkannya dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Ini syarat. Karena syarat butuh jawab, jawab syarat. Dan di sini Allah berikan syarat di depan berkaitan dengan infak, berkaitan dengan nazar. Maka balasannya akan besar, disebutkan jawab syarat di belakangnya, seandainya dia melakukannya dengan ikhlas dan dia melakukannya dengan sempurna. Tayib. Ini kalau ma yang di depan ayat tadi adalah ma syartiyah. Kata beliau rahimahullah hafizallahu, wa yajuzu an takuna mausulah. Ma di sini boleh juga menjadi ma mausulah. Ma mausulah adalah ma dengan fungsi mausul. Mausul itu sebagai kata hubung saja. Jadi ma anfaqtum, apapun apa yang kalian infakkan. Jadi kalau ma mausulah ini tidak lebih memberikan makna penekanan khusus dibandingkan jika dia ma syartiyah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Anfaqtum min nafaqatin, yang kalian infakkan dari nafaqah. Kata beliau di dalam al-mulakhas, yashmalu kulla sodaqatin makbulatin wa ghairi makbulah. Infak yang dimaksud dalam ayat ini mencakup umum, kulla sodaqatin, semua jenis sodaqah, makbulah wa ghairi makbulah, apakah itu yang diterima oleh Allah atau yang ditolak oleh Allah. Intinya semua infak yang kamu lakukan pasti diketahui oleh Allah, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, semuanya diketahui oleh Allah, dan Allah akan membalas sesuai dengan tujuan infak nadar tersebut. Taib. Demikian juga au nadartum min nadrin, karena sigohnya sama, konteksnya sama, maka maknanya disebutkan oleh beliau hafizallahu juga sama. Nadartum min nadrin, nadar yang kalian lakukan, yashmalu kulla nadrin makbulin wa ghairi makbul, mencakup semua jenis nadar, apakah yang sah atau tidak sah, yang diterima oleh Allah atau yang tidak diterima oleh Allah, yang dilakukan, diamalkan, ditunaikan, atau yang disia-siakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ai yaitu fayujazikum 'alaihi, Allah akan membalas kalian atas amalan tersebut. Fa fihi ma'nal wa'd wal wa'id. Maka di dalam ayat ini meskipun tidak ada konteks janji surga, juga tidak ada konteks atau tekstual ancaman terhadap neraka bagi orang yang tidak ikhlas melaksanakannya, tetapi itu ada di dalam kandungan tadi. Ada di dalam kandungan ketika Allah menyebutkan ma sebagai syartiyah, dan ada jazanya. Kata beliau hafizullah, di dalamnya terkandung wa'ad, terkandung janji, pahala yang besar, surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menunaikan nadarnya. Di dalamnya juga terkandung ancaman bagi orang-orang yang mereka menyia-nyiakan infak dan menelantarkan nadarnya. Tayyib. Allah ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan yang berikutnya. Al-ma'nal ijmaliyu lil ayatain, makna secara umum dari dua ayat di atas tadi. Qala hafidhullah, annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minata'at, kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini yamdahu, memuji, alladzina yata'abbaduna lahu, orang-orang yang mereka yata'abbadun, maksudnya yata'abbadun ay yataqarrabuna, orang-orang yang mendekatkan diri, lahu maksudnya lillah, untuk Allah. Bima aujabuhu ala anfusihim, dengan amalan-amalan yang mereka wajibkan sendiri untuk dirinya, maksudnya nazar. Minat ta'at, dari amalan-amalan ketaatan. Kama annahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, mengabarkan annahu, bahwa Allah ya'lamu, mengetahui kulla sodakotin, semua jenis sedekah tasoddaqna biha, yang kita lakukan. Wa kulla ibadatin, dan semua amal ibadah iltazamnaha lahu, yang kita lakukan. Lahu aw li ghairihi, apakah itu kamu lakukan untuk Allah atau kamu lakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semuanya dan Allah akan membalas semuanya. Wa sayujazi kullan, dan Allah akan membalas semua orang ala hasabi niyatihi wa qasdihi, sesuai dengan niat dan qasdihi, tujuannya. Untuk apa dia beramal itu? Untuk apa dia mengamalkan amalan-amalan soleh tersebut? Tayyib. Ini kesesuaian ayat dengan bab. Jadi jelas ayat ini. Kalau kita perhatikan, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, secara langsung ayat ini tidak tegas menyebutkan apa yang dijadikan bab oleh beliau. Perhatikan babnya. Minasyirki annadru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Dalam ayat tadi ada enggak yang menunjukkan secara tegasnya? Ayat yang pertama, yufuna bin nadhar. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan nadarnya. Secara tegas tidak ada. Ayat yang kedua, Al-Baqarah 270. Juga secara tegas tidak ada. Hanya menyebutkan semua infak, semua nadar yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Taib. Lalu dari sisi mana beliau menjadikan dua ayat ini sebagai dalil bahwa nadar untuk selain Allah itu termasuk jadi kesyirikan? Disinilah pandainya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Telitinya beliau mengambil dalil. Nah, dari dua ayat tadi, memang secara tekstual tegas bentuk teksnya tidak ada, tapi beliau ambil dalilnya dari kontekstual, dari kandungan ayat tadi. Ayat yang pertama, di saat ayat itu menyebutkan sifat orang yang beriman, dan orang yang beriman itu dia beramal pasti memperhatikan amalannya ikhlas, sehingga berkaitan dengan nazar, seorang yang beriman itu selalu menunaikan nazarnya, menjalankan nazarnya. Dia pasti menjalankan nazarnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang beriman. Nah, dari sisi inilah yang kemudian diambil dalil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kalau seorang menunaikan satu nazar tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan dianggap, dikategorikan sebagai seorang yang menunaikan nazar. Karena nadarnya adalah nadar kesyirikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memuji orang yang beriman, mereka menunaikan nadarnya, ancaman besar bagi orang-orang yang mereka bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sisi pendalilannya jelas? Jelas. Taib. Kontekstual yang diambil oleh beliau rahimahullah ta'ala. Taib. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, munasabatul ayatain lil bab. Kesesuaian dua ayat tadi untuk bab. Annahuma yadullani ala anna nadhra ibadatun. Kedua ayat itu menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Haitsu madahal mufina bihi wa huwa la yamdahu illa ala fi'lin ma'mur aw tarki mahdhur. Di mana Allah Subhanahu wa taala madaha, memuji al-mufin. Dari kata wafa yafi. Aufa yufi. Maka orang yang menunaikan nazar dia disebut dengan mufin. Allah memuji al-mufina bihi, orang-orang yang menunaikan nazarnya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'mur aw tarki mahdhur. Dan Allah tidak mungkin memuji kecuali terhadap fi'li ma'mur, perkara kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang, atau tarki mahdhur, kejelekan, perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ditinggalkan oleh seseorang. Itu yang akan dipuji oleh Allah. Selain dari itu, Allah tidak akan mungkin memuji. Maka nazar kesyirikan tidak mungkin dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudhur. Sebagaimana Allah juga mengabarkan bahwa Allah mengetahui semua yang kita lakukan. baik infak maupun nadar tersebut. Wa sayujazina ala dalik, dan Allah akan membalas kita atas amalan-amalan tersebut. Fadalla dalika, maka ini menunjukkan ala anna nadra ibadatun, bahwa nadar itu adalah ibadah. Wa makana ibadatun, dan kembali lagi kaidah ibadah di depan tadi apa? Masih ingat tadi di depan tadi? Kita buka majelis tadi dengan satu kaidah tentang ibadah. Nadar itu ibadah. Sepakat? Sepakat. Sekarang kalau ibadah, maka kaidahnya sarfu ibadatin li ghairillahi syirkun. Memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah kesyirikan. Ini kaidahnya. Nah, ini yang diambil oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayib, berhubung waktu sudah mendekati zuhur, kita baca langsung ma yustafadu minal ayatain. Faidah-faidah yang kita ambil dari dua ayat di atas. Faedah yang pertama, anna nadra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Kembali kepada kaidah utama. Nadar termasuk bagian dari ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah termasuk syirik, syirik akbar. Yang kedua, itsbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai. Ayat tadi memberikan faedah kepada kita tentang itsbatu ilmillah. Kita menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu muhithun bikulli syai. Meliputi segala sesuatu. Sekecil apapun detail itu, meskipun tidak diketahui oleh makhluknya, kita mustahil manusia itu mengetahui segala sesuatu. Yang katanya otak manusia itu bisa apa namanya merekam jutaan bahkan miliaran triliunan informasi, itu tidak semuanya. Maka jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan kita. Sepandai apapun manusia, mereka bisa mengubah dunia dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui semuanya, bahkan detail-detail kecil yang mustahil untuk diketahui oleh manusia. Taib, banyak manusia yang mengira, menyangka mereka bisa menembus, mengetahui apa yang ada di atas langit sana. Semuanya sampai triliunan kilometer bisa diperkirakan. Tapi benarkah sudah ada yang mengetahuinya betul-betul dengan detail, dengan pengetahuan matanya? Belum ada, dan tidak akan mungkin bisa. Langit itu ada 7 lapis, bukan berarti apa namanya lapisan-lapisan pendek, tidak. Satu lapis dunia saja yang jarak antara kita di bumi ini dengan pintu langit pertama itu 100 tahun perjalanan, terserah dengan mesin apapun yang tercepat, kendaraan apapun yang tercepat, jarak kita dengan pintu langit pertama itu 100 tahun perjalanan. Mustahil manusia bisa mencapai, meneliti semuanya. Itu baru bagian dari langit pertama. Maka langit kedua tidak akan bisa, apalagi sampai langit yang ketujuh. Tidak akan mampu otak manusia ini untuk sampai ke sana, menembus, meneliti langit yang ketujuh. Taib Allah Ta'ala alamu bisawab. Faedah yang ketiga, itsbatul jazai alal a'mal. Ayat ini memberikan penetapan adanya jazak alal a'mal, balasan dari semua amalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi jangan khawatir amal soleh kita meskipun tidak diketahui oleh saudara kita atau tidak dianggap oleh saudara kita, tidak usah khawatir. Kalau kamu lakukan itu ikhlas untuk Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yakin saja. Sehingga kita ini jadi orang tidak akan gampang kecewa, tidak akan gampang sakit hati. Lalu kenapa? Saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau mereka demikian, ya terserah. Mau ada balasannya, ya terserah. Mau begini, begitu, ya terserah. Kenapa? Yang akan membalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin manusia bisa menyia-nyiakan kebaikan kita, dan itu pasti. Tapi Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kebaikan kita. Oleh karena itu, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum terlihat sekarang balasan dari amalan itu, tapi yakin Allah pasti memberikan. Beda dengan manusia. Kalau kamu berharap balasan dari manusia, ya bisa dia memberikannya, langsung bisa kita rasakan. Gembira hati kita, bungah. Tapi tidak akan lama balasan dari manusia itu, dan tidak akan ada manfaatnya kecuali hanya sebentar dan sedikit. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang keempat yang berkaitan dengan pembahasan kita, al-hathu 'alal wafa'i bin nadhar. Di dalam ayat ini terdapat dorongan dari syariat untuk menunaikan nazar. Untuk menunaikan nazar, perhatian dengan nazar. Berilmu tentang nazar supaya kita tahu hukum-hukumnya, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara kita melaksanakan nazar tersebut. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya tentang nazar taat dan nazar maksiat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.